batango ya pokwa Francisca yo kilangai Nakamuye komeka moke ngai na mekake Eye kosala yo silika Na yebite nini okanisaka Kokomisa ngai na komisaka yo Lelo bayo kaseto boyani Na komela mai wapye Sakayo lelo bayo kaseto boyani na komela mai wapi na kobala yo Francisca mogolo ya basanto sanza ya zomina moko bula ya toko sala maria je Francisca linganga ina bolingo linganga ina motema semoko linganga ina bolingo linganga ina motema semoko linganga ina bolingo nakobala yo Francisca Mokolo ya basanto Sanza ya zomina moko Mbula yuku ya toko sala mariage Francisca linganga ina bolingo Linganga ina motema se moko Linganga ina bolingo Linganga ina motema se moko Linganga ina bolingo Mokolo ya basanto Sanza ya zomina moko Mula yuku ya toko sala mariage Francisca linganga ina bolingo Linganga ina motema se moko Linganga ina bolingo Linganga ina motema se moko Linganga ina bolingo Nakopana yo mama Kaya na wewe kamu? Maafah!